adalah bagaimana orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun sholat. Kan semua rukun sholat sudah kita bahas sampai salam kan. Nah, sekarang bagaimana orang yang hukumnya meninggalkan rukun-rukun sholat. Orang yang meninggalkan rukun sholat, satu, meninggalkannya karena sengaja. Meninggalkannya karena sengaja. Maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Berarti harus mengulang sholatnya deh. Harus mengulang sholat. Misal, rukun sholat kita bahas kemarin. Takbiratul ihram. Belum sholat langsung tiba-tiba langsung ruku tanpa takbir. Karena dia telat ngajar imam kan. Nah, dia ngajar imam telat. Kan seharusnya kan takbir doa Allahu Akbar baru langsung ruku. Itu datang-datang dan takbiratul ihram langsung ruku. Berarti sholatnya batal. Karena takbiratul ihramnya kan membuka buka sholat. Takbiratul ihram dulu sempurna baru langsung ruku. Walaupun tidak ada sedekap lagi. Jadi kalau kita telat takbiratul ihram kemudian langsung ruku. Walaupun tidak ada pakai sedekap lagi. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau masbuk dan dapat rukuknya imam, berarti nanti dia kurang satu rakaat. Tapi kalau sami-sami rukuk dengan imam, dia termasuk tidak masbuk. Ini contoh. Tidak masalah. Tidak masalah. Ia kan keadaan khusus. Dan yang penting kalau imam rukuk kita ikut rukuk dapat satu rakaat. Dan masbuk berarti. Intinya takbiratul ihram adalah rukun. Kalau kita tidak takbiratul ihram, sholatnya batal. Kan sengaja ada takbiratul ihram kan? Batal. Nah, contoh rukun yang kedua apa? Contoh rukun yang kedua. Contoh rukun yang kedua, sholawat. Sholawat pada tahiyat tasyahud akhir. Setelah kita tasyahud kan? Tahiyatul Mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad dan dibacanya berarti dia meninggalkan rukun. Karena sholawatnya bagian dari rukun dari tahiyat. Paham kan? Jadi harus dibaca sholawatnya. Yang kedua, keadaan orang yang meninggalkan rukunnya dia lupa atau tidak tahu. Nah, bagaimana kalau dia lupa atau tidak tahu? Lupa deh. Kadang-kadang kan ada orang sholat dia lupa ruku, nah, atau dia lupa sujud kan? Bagaimana kalau dia lupa sholat? Nah, itu dibagi dalam tiga keadaan. Hah? Enggak, dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat karena lupa atau tidak tahu. Dibagi menjadi tiga keadaan. Keadaan pertama, dia mampu untuk mendapatkan rukun tersebut. Dia masih mampu mendapatkan rukun tersebut, maka wajib mengulangi. Mampu mendapatkan rukun tersebut, maka wajib untuk mengulangi. Misalnya, habis baca Al-Fatihah, takbir kan ruku ya kan? Ternyata kelamaan baca Al-Fatihah lupa dia sambil menghayal kan? Langsung dia takbir, langsung sujud. Nah, sebelum sampai di sujud, subhanallah, kata orang kan, dulu lagi dia langsung ruku deh. Nah, itu namanya dia mampu untuk mengulangi namanya. Nah, sempat untuk mengulangi, berarti dia harus ngulangi, maksudnya ngulangi ruku tadi, balik ke posisi ruku. Bagi contohnya, contohnya aja dari ruku, kan kasihkan dari ruku lama gitu kan, kemudian dia takbir, Allahu sami Allah liman hamidah ya kan, lupa adanya tidak, langsung dia mau sujud, tidak kan ruku, rukun kan, diingatkan sama makmum, subhanallah. berdiri lagi dekat. Nah, ini namanya dia mampu sempat untuk ngulangi lagi, berarti dia harus balik ke posisi awal. Apakah dia harus berusaha? Dan kecuali dah pindah nanti, belum lengkap, belum lengkap. Yang kedua, keadaan yang kedua, kalau tidak mampu mengulangi, keadaan yang kedua, kalau tidak mampu mengulangi, kalau tidak mampu mengulangi, maka rakaat tersebut dianggap batal. Berarti kan rakaat tersebut dianggap batal. Misalnya dia rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai selesai kan. Setelah baca Al-Fatihah dia langsung sujud kan. Dan sempat lagi makmum untuk mengingatkan atau dia pun lupa. Berarti bahwa dia belum rukuk sampai tidal kan. Langsung dia sujud. Nah ketika dia setelah sujud baru dia ingat ya kan. Berarti rakaat tersebut dianggap batal. Kan rakaat kedua kan. Dia naik lagi kalah. Dia baru rakaat kedua. Rakaat kedua yang tadi dianggap batal. Diganti dengan rakaat kedua yang baru. Paham gak? Berarti sholat rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua. Lupa. Dia kan habis baca Al-Fatihah lupa langsung dia turun sujud. Nah kan hitungan awalnya kan rakaat kedua. Dan boleh dia duduk untuk tasyahud awal. Tapi dia harus berdiri lagi. Nah. Paham kan? Diberdiri kan seharusnya rakaat ketiga. Tapi rakaat kedua dianggap batal diganti dengan rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga menjadi rakaat yang kedua. Paham? Nah, setelah selesai sampai secara normal mestinya maghrib. Berarti tiga rakaat kan? Tidak bisa nambah dua rakaat lagi kan? Baru dia setelah itu sujud sahwi. Nanti ada sujud sahwi kayak kapan setelah sholat, kapan setelah salam, kapan sebelum salam. Semuanya lah. Makanya imam pun harus paham. Kalau imam lupa dia harus paham kapan dia sujud sahwi, kapan dia yang ditinggalkannya rukun, kapan yang ditinggalkannya bukan rukun. Kenapa? Perbedaannya nanti, kalau yang dia tinggalkan adalah rukun sholat, konsekuensinya adalah harus diulangi, dilakukan lagi. Dia misalnya meninggalkan ruku pada rakaat yang kedua, rakaat kedua dibatalkan, diganti dengan rakaat ketiga menjadi rakaat yang kedua. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah wajib sholat, tidak perlu dia mengulangi nanti. Contoh, di sholat zuhur kan, kemudian sholat rakaat yang kedua, habis rakaat yang kedua kan harusnya tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Ada kisahan di rukun-rukun sholat. Kisahan kan, berarti bukan rukun kan. Anggaplah wajib. Hilap, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Anggaplah wajib kan, tasyahud awal hukumnya wajib. Pas rakaat yang kedua, dia dan duduk untuk tasyahud awal, langsung berdiri. Berarti dia ketinggalan tasyahud awal kan? Meninggalkan yang wajib atau rukun? Meninggalkan yang wajib, bukan rukun. Nah, kalau bukan rukun, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Tidak perlu dia nambah rakaat. Ketika sholat selesai, langsung disujud. Sujud sahwi. Ah, kayak kemarin ini lupa ya. Ada ya? Nah, kemarin itu kan lupa untuk tasyahud awal, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu apa, tidak perlu diulangi lagi, langsung disujud sujud sahwi. Kemudian keadaan yang ketiga, yang kedua kan kalau bisa ngulangi di dalam sholat. Bagaimana kalau sholatnya sudah selesai baru makmum mengingatkan? Adik bapak sholatnya dan ruku. Nah, gimana? Nah, berarti harus ditambah satu rakaat dan ruku mana? Dan tasyahud awal kali. Nah, kalau tasyahud awal cukup dengan sujud sahwi. Tapi kalau ketinggalan ruku, kan salah satu dari rukun-rukun sholat. Kalau ketinggalan berarti rakaatnya dianggap batal. Jadi sholat satu rakaat lagi, kemudian duduk macam biasa, sujud dua kali, duduk lagi, baru langsung tahiyat, baru langsung salam. Nah. Pun dalam sholat lupa berapa rakaat, Kalau di dalam sholat ragu-ragu, berusaha untuk ingat dok, berusaha. Kalau udah bisa ingat, ya udah. Tapi kalau dan bisa ingat, berarti misalnya dia lupa antara rakaat kedua dengan rakaat ketiga kan? Ya udah dihukumnya rakaat yang kedua. Karena hukumnya yang paling sedikit. Nah, setelah dia baru dia sujud sahwi. Nah, setelah dia salam sujud sahwi dua kali. Bacaan sujud sahwi sama dengan sholat. Subhanarabbiyal a'la, sujud. Kalau duduknya enggak ada bacaannya. Duduk aja, duduk kemantan nah. Sujud lagi, subhanarabbiyal a'la, duduk lagi langsung salam. Enggak ada tahiyat lagi. Ya sih kan ada dan dihukumnya lebih sedikit. Misalnya ragu-ragu antara rakaat kedua rakaat ketiga, berarti hukumnya rakaat yang ke dua paling sedikit. Kan hukumnya hukum asalnya kan belum sholat. Nah, dah keadaan yang ketiga sekarang. Keadaan yang ketiga, bagaimana kalau rukun yang ketinggalan adalah takbiratul ihram? Sholatnya batal, harus diulangi dari awal. Nah, takbiratul ihram dan dilakukan batal, diulangi dari awal. Kenapa? Karena takbiratul ihram membuka sholat. Kalau dan dia buka dengan takbiratul ihram, berarti dia dan sholat. Miftahuhut takbir. Miftahuhut takbir. Tahrimuhu at-takbir. Kemarin takbir berapa ya? Anu, catatannya kan? Belasan kan? Salah-salah dalam takbir itu kan? Nah, masalah baru sekarang. Jadi ingat. Berarti kan yang rukun-rukun sholat yang kita catat kemarin 17. Nah, itu salah satu rukun-rukun sholat. Kalau tertinggal, hukumnya konsekuensinya 3. Nah, sekarang bab baru adalah saktah-saktah di dalam sholat. Saktah-saktah di dalam sholat. Nah, saktahnya berhenti sebentar, sejenak. Saktahnya berhenti sejenak di dalam sholat. Nah, ada enam tempat. Saktah-saktah di dalam sholat, yaitu berhenti sejenak. Wih, sudah diulangnya lagi. Cukup satu aja yang ngomong. Saktah-saktah dalam sholat artinya berhenti sejenak. Ada berapa tempat? 6 tempat. Nah, kan aman satu orang yang ngomong kan? 6 tempat. Satu. Di antara takbiratul ihram dengan doa istiftah. Di antara takbiratul ihram dengan doa istiftah. Jadi takbir. Allahu Akbar. Nah, diam sebentar. Itu namanya saktah. Saktah itu diam sebentar. Baru kita baca kan? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kasira, subhanallahi bukrata wa asila. Cukup sampai di situ. Jangan ditambah ini wajah tu wajhi. Ya doa yang lain. Wajah tu wajhi alilladhi fatara samawati wal ardu hanifan muslima makana minal muslim. Ya, doa yang lain. Dan boleh digabung. Kalau mau baca ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila, cukup. Atau yang kedua, subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Kalau dibawa sholat ingat. Kalau di luar sholat lupa atau Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqin. Banyak. Ada 14 macam doa istiftah. Nah, makanya orang kalau sholat dia hafal 14-nya dia bisa ganti-ganti. Dan boleh digabung. Tapi bacanya ganti. Dan diganti selang-seling istiftah. Dan boleh digabung. Karena ini dua doa yang berbeda. Allah Akbar kabir, alhamdulillah kasir, subhanallah ibu kata wa asila. Cukup. Yang kedua, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima makana minal musyrikin. Ya, doa yang lain lagi. Panjang, iya. Yang dibaca umat dengan ayah baru setengah. Panjang dia sebenarnya. Nah, bagus nak baca lah, nak ngadi-ngadi, panjang. Masalah lah, kami ya kan sunnah hukumnya. Kami di pondok aja asyik yang baca yang panjang ya. Yang paling di pondok banyaknya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqi min khotayaya kama yunqqas thawbul abyadu min ad-danas. Allah, maghsilni min khotayaya bil ma'i wa salji wal barad. Dah. Jadi setelah takbir sebelum baca istiftah ada waktu berhenti sejenak. Jadi diam sejenak, ini namanya saktah. Yang kedua, di antara doa istiftah dan ta'awud. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan Allahu akbar, diam sejenak baru Allahu akbar kabir alhamdulillah katsir subhanallahi wa bihamdihi asilah. Diam lagi kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antara istiftah dengan ta'awud. Nah, ada waktu untuk diam sejenak, narik nafas mesti gitu. Ya, baca Al-Fatihah ada bismillah ya. Terus yang ketiga, di antara Al-Fatihah dengan ta'awud. Di antara ta'awud dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan ta'awud, ta'awud dengan Al-Fatihah. Sama aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan baru baca Al-Fatihah kan? Baru kita baca jam terus bentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillah, ta'awud artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau yang lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada yang panjang. Tapi yang biasa ya masalah. Sudah. Yang keempat, yang keempat, di antara akhir dari Al-Fatihah dan matikan. Tadi di antara akhir Al-Fatihah dan apa tadi? Dan amin. Wa dhallin. Diam kan? Amin. Nah, aminnya makmum bagaimana? Aminnya makmum ketika mendengar imamnya a min. Baru nah, amin. A kata imamnya kan? Makmum belakang amin. Nah. Oh, amin lagi. Bukan imamnya ada. Ah, iyalah kesalahan imam. Imam enggak nyebut. Iyalah kesalahan imam. Kalau imamnya dan amin gitu sudah amin kan? Tapi memang perselisihan lama, ada yang mengatakan tunggu imam mengucapkan a baru kita mengucapkan amin. Biasa imam langsung amin. Kan amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Jadi imam seharusnya aminnya harus dikeraskan. Nah, kemudian yang kelima, di antara amin dan baca surat. Nah, baca surat ada saktah namanya. Amin. Diam sebentar kan? Mungkin dia narik napas atau dia lagi mikir surat apa nak dibaca ya kan? Nah. Emang itu. Enggak masalah, surat hukumnya sunnah. Yang penting seluruh rukun salat sudah terpenuhi, salatnya sah. Walaupun dia enggak kerjakan yang sunnah-sunnah dalam salat. Rukun sholat sama yang wajib-wajib sholat. Nanti yang wajib-wajib sholat. Sudah, yang terakhir. Di antara surat dan rukuk. Dibaca al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia diam sebentar kan? Nah, baru dia rukuk. Takbir. Allahu akbar. Baru dia rukuk. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Bagus dikit. Orang mau jadi popnanya bajik pun dikit. Tidak masalah. Banyak kata-kata. Sudah ya? Abang malam dan tidak jirik. Sudah selesai.